Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di masjid ini. Alhamdulillah hadirnya sebelum hujan. Kalau hujan duluan, mungkin tidak hadir. Walhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan dalam membaca syarah Asal Jahiliyah sampai pada poin ke-58. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan حفظه الله تعالى ورعاه. والواجب الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى بألفاظه ومعانيه. Yang wajib bagi kita umat Islam adalah beriman dengan segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Beriman dengan segala wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Bi alfadhihi wa ma'anihi. Lafad-lafadnya dan makna-maknanya. Lafad-lafadnya yakni yang tertuang, yang tertulis di dalam Al-Quran, dan juga makna yang terkandungi di dalam Al-Quran. Kita mengimaninya, mempercayainya, meyakininya, menerimanya dan membenarkannya. Demikian pula yang ada dalam hadis Nabi. Itu pun bagian dari wahyu. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Aku diberi oleh Allah Al-Quran, wa mithlahu, dan yang semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersamaan dengannya. Itu apa? Al-Hadith. Atau dengan kalimat lebih umum, As-Sunnah. Segala apa yang Allah wahyukan kepada beliau, baik yang berupa Al-Qurannya, maupun yang berupa hadisnya, itu semuanya masuk pada kalimat as-sunnah secara umum. Kenapa? Karena Nabi kita hanya menyampaikan saja. Nabi kita tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak membikin, tidak menetapkan. Semua itu dari Allah. Innama inna din innama ja'a min kibalillah. Disebutkan Imam Al-Barbahari, sesungguhnya tak lain agama Islam itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang beliau ajarkan, baik itu akidah, ataukah ibadah, ataukah itu akhlak, ataukah itu muamalah, baik itu yang dalam Al-Quran, ataupun dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuannya beliau, itu semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya, tak lain beliau berbicara melalui wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Al-Imam Al-Syeikh Shalal Fawzan menyebutkan, wajib bagi setiap muslim untuk mempercayai, membenarkan, meyakini semua itu yang disampaikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam bi alfadhihi wa ma'anihi, lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya yang ada dalam nas-nas tersebut. Bisa dipahami hadirin? Misal dalam bab al-asma wa sifat, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan nama-namanya. Di antaranya Allah adalah as-sami'un, Allah maha mendengar, al-basiru, Allah maha melihat, al-khalik, Allah maha mencipta, al-bari, al-musawwir. Itu semuanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini lafaz-lafaznya dan kita mempercayai makna-maknanya yang terdapat dalam lafaz-lafaz tersebut tanpa menyerupakan dengan makhluknya, karena Allah sendiri memberitahukan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu, yang sama, yang sederajat, yang setingkat, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Bisa dipahami hadirin? Ini. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kita menerima itu semuanya secara lafaz dan secara makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat itu. Jangan sampai kita menerima lafaznya tapi menolak maknanya. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Mereka ini yang disebut dengan ahlu tafwid. Menerima Allah itu sami', Allah itu basir, tapi maknanya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya tidak berani menerjemahkan. Itu terserah Allah yang menerjemahkannya apa. Tapi lafaznya diterima. Adapun makna yang terkandung di dalamnya, dia menolaknya. Ini dalam hal nama-nama yang tadi kami sampaikan. Al-Qadir, Al-Khaliq, Al-Basit, dan yang lainnya. Apalagi dalam hal sifat-sifatnya. Misal seperti kalimat istiwa di atas arsy. Mereka menerima kalimat Allah beristiwa di atas arsy. Diterima. Tapi tidak mau menerjemahkan sebagaimana makna yang terkandungi di dalam kata-kata tersebut. Tidak mau menerjemahkannya. Alasannya, saya tidak tahu apa yang dimaukan dengannya. Saya serahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang kalimat istiwa itu apa. Seakan-akan pemahaman ini pemahaman yang benar. Padahal itu pemahaman yang batil. Dikarenakan apa? Dia berarti menuju Allah tidak mampu untuk memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang zatnya. Oh Allah adalah maha ini, maha itu. Tanpa diketahui maknanya. Allah tidak mampu. Allah berfirman, Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Maknanya apa? Tidak tahu. Tidak bisa dipahami. Apa itu istiwa? Allah berbicara tentang zatnya dengan kata-kata yang harus dipahami oleh manusia sesuai dengan yang tertera di situ. Karena tidak ada bagi manusia ilmu yang lain. Kecuali yang dikabarkan dalam ayat dan hadis itu. Yang berkaitan dengan asma sifatullah. Terjemahkan sesuai yang tertera. Istiwa maknanya di atas arsy. Yang kita serahkan kepada Allah. Bagaimananya istiwanya itu yang kita tidak tahu. Itu yang kita serahkan. Tapi dalam kalimat satu persatunya, Allah memberitahukan kepada kita. Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan kekal wajah Rabbmu. Allah memberitahukan dalam ayat ini, Allah memiliki sifat apa? Wajah. Harus kita terjemahkan. Karena itu berita dari Allah. Adapun seperti apanya wajah Allah itu yang kita serahkan kepada Allah. Tidak ada yang tahu bagaimananya. Seperti apanya wajah Allah itu yang kita serahkan, itu yang kita tauhidkan kepada Allah. Karena tidak boleh kita menyerupakan wajah Allah dengan wajah manusia. Adapun ahlu tauhid, mereka mengatakan kami menerima Allah memiliki wajah. Cuman wajah itu terjemahnya apa? Wallahu alam. Wajah itu wajah. Terjemahnya itu wajah. Allah memiliki wajah. Tapi tidak sama dengan wajah makhluknya. Wah, saya tidak berani menerjemahkan wajah. Nanti mbok jatuh pada menyerupakan dengan manusia. Itu salah. Yang benar harus Anda tetapkan Allah memiliki wajah. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki kudrah, Allah maha mampu untuk mencipta dan yang lainnya. Tetapkan itu. Adapun bagaimananya, seperti apanya, kita tidak tahu. Kita serahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kita membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lafadznya kita terima, demikian pula dengan makna-maknanya. Wal amalu bimuktada. Dan wajib pula bagi kita untuk beramal. Sesuai dengan kandungan yang ada di dalam ayat dan hadis tersebut. Apa perintahnya? Laksanakan. Apa larangannya? Tinggalkan. Apa beritanya? Yakini sesuai dengan yang dikabarkan. Agama kita kaum muslimin disebutkan Imam Ibn Al-Qayyim itu berisikan tiga hal. Yang pertama, al-akhbar yang bentuknya berita. Bentuknya berita. Maka berita apapun yang nyampe kepada kita dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Yang kedua, al-amru. Agama ini berupa perintah. Maka sebagai seorang yang muslim, mukmin, siap untuk menjalani apa yang diperintahkan. Dan yang kedua adalah, atau yang ketiga, agama ini berupa larangan. Perintah mencakup padanya yang wajib dan yang sunnah. Demikian pula larangan. Larangan yang berbentuk keharaman ataupun yang makruh. Itulah dinullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya melanjutkan ucapannya. Min ghairi taghyirin. Kita wajib menerima Al-Quran secara utuh, hadis secara lengkap, tanpa kita merubahnya. Wa tahrifin. Tanpa kita menggantikannya. Merubah maknanya atau merubah lafadznya. Sebagaimana ini telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Ini adalah perbuatannya orang-orang Yahud dan Nasara. Di mana mereka merubah-rubah kitab suci mereka dari tempat yang semestinya. Diganti oleh mereka. Dirubah lafadznya. Diganti maknanya. Dan dibuang yang asli. Yang dimunculkan adalah yang palsu. Itu mereka. Maka kita sebagai muslim tidak boleh melakukan seperti perbuatannya mereka. Maka kita wajib mengimaninya, menerima lafadznya, maknanya, tanpa kita merubah dan menggantinya. Ini hal yang wajib. Hada huwal wajibu. Sawa'un wafaqa waka warabatika akhalafahuma. Sawa'un, sama saja. Wafaqahawaka, sama saja Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan keinginanmu atau menyelisihi keinginanmu. Namanya manusia wa kaum muslimin, keinginan itu ada dua. Kadangkala keinginan kita sesuai dengan syariat. Ya Allah syariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kadangkala keinginan kita berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pikiran kita berbeda. Perasaan kita berbeda. Kita pengen sesuatu yang lain. Dalam kenyataannya ayatnya berbicara seperti itu. Maka yang wajib bagi setiap muslim adalah menerima syariat secara utuh. Al-Qur'annya dan As-Sunnahnya sama saja cocok denganmu atau engkau tidak cocok dengannya. Harus kamu terima itu. Bisa dipahami hadirin? Dan ini adalah sikap seorang muslim dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syekh, belum lanjutkan ucapannya. Wal'an, ashabul mabadil khabithati, wal madahibil batilati, yulawwun anaqal nusus al-wariyati, as-sahihati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wifassirunaha bighairi tafsiriha. Sekarang ini, muncul orang-orang yang memiliki pemahaman yang batil, memiliki keyakinan yang sesat. Mereka memutarbalikkan nas, berusaha untuk mengganti sebisa mungkin. Kalau ayat itu tidak mungkin untuk diganti, maka ayat itu akan ditafsirkan dengan tafsir yang mereka maukan. Bukan lafadznya yang diganti oleh mereka, tetapi maknanya yang digantikan oleh mereka dari makna yang semestinya. Itulah ahlul bid'ah wa kaum muslimin, orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka mentafsirkan semau apa yang mereka inginkan. Famal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentangan, yakni dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, dia tidak mau mengikuti jejak langkah Nabi bersama para sahabatnya, itu zayr. Maka begitu dia mendapat di ayat, dia berusaha untuk mencari bagaimana cara menafsirkan ibtigha'al fitnah, berusaha untuk memunculkan fitnah, pemahaman yang menyimpang, wadawil dan tafsir yang mereka inginkan dari ayat tersebut yang berbeda dengan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kondisi mereka seperti itu. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adanya orang-orang yang semisal itu kondisinya. Kemudian beliau mengatakan, "Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha." Mereka memalingkan ayat itu kepada tafsir yang mereka inginkan, atau mereka ada hadis yang sahih tidak bisa ditolak, maka hadis itu dibawa oleh mereka kepada tafsir yang mereka maukan. Ketika mereka tidak bisa apa? Menolaknya. Tapi kalau seandainya mereka bisa menolaknya, maka ditolak. Saya berikan contoh kepada kaum muslimin. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan redaksi yang berbagai macam, riwayat yang berbeda-beda tetapi maknanya sama. Sehingga hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani. Sebuah hadis yang menyebutkan, "Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah. Kila man hum ya Rasulullah? Kala man an man kana ala mitli, ana alaihi liyawma wa ashabi." Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu." Ditanyakan kepada Rasul, "Siapakah yang satu itu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah menjawab, "Siapa saja yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku hari ini." Hadis ini sahih wa kaum muslimin. Ada dua pembahasan besar dalam hadis ini. Yang pertama, berita dari Nabi umatnya akan terpecah minimalnya 73. Dan ini bukan bilangan maksimal, tapi bilangan ini pasti akan tercapai. Perpecahan di tengah-tengah umat Islam minimalnya 73 golongan. Para hizbiyun dari kalangan Ikhwanul Muslimin, mereka menolak riwayat ini dengan menuduh, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perpecahan? Oh, perpecahan itu aja tercela dalam Islam kok, dilarang dalam Al-Qur'an. Masa Rasul mengabarkan umatnya akan berpecah? Ini kan pemicu terjadinya perpecahan. Ini hadis palsu, ini tidak boleh diyakini ini. Padahal sahih. Cuma mereka tidak bisa memahami dengan pemahaman yang benar terhadap hadis ini. Mereka paksakan tidak ada perpecahan. Harus bersatu. Masa iya umat Islam malah dinaskan. Disebutkan dalam nas hadis berpecah. Perpecahan aja itu dilarang kok. Ini alasan mereka. Di satu sisi, karena mereka ini adalah orang-orang yang ingin menyatukan umat menjadi satu wadah, satu bagian. Mereka mensahihkan sebuah riwayat yang lemah. Bahkan dipalsukan, yakni dimadukan. Hadis ini palsu. Beberapa ulama menyebutkannya. Yaitu apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku, perpecahan umatku adalah rahmah, kasih sayang. Hadis yang sahih sebaliknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah itu adalah rahmah, dan berpecah dari Al-Qur'an was sunnah itu adalah azab. Keburukan dan kejelekan yang mendatangkan siksa. Tetapi riwayat ini bertolak belakang dengan keinginan mereka. Maka ditolaklah riwayat tersebut yang memberitahukan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apalagi Nabi mengatakan semuanya di neraka. Padahal mereka adalah umatnya beliau. Kecuali satu, yaitu siapa yang mengikuti jalan beliau dan para sahabatnya. Ini hadis sahih. Apa yang dimaukan oleh Nabi dengan kalimat ini? Perhatikan, saya sedikit menjelaskan. Karena waktunya memang tinggal sedikit. Umat itu ada dua. Saya ulangi. Manusia secara total sedunia, dari zaman dulu diangkat menjadi Rasul sampai yaumul kiamah, itu disebut ummatu ad-da'wah. Manusia yang terkena dakwahnya Nabi. Siapa yang mengingkari dakwahnya Nabi, maka dia hukumnya kafir. Dari bangsa manapun, negeri manapun, bahasa manapun, Yahudinya, Nasarinya, Majusinya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka disebut kafir. Dikarenakan mereka terkena kewajiban untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi mereka menolak. Yang kedua adalah orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi. Mereka disebut dengan ummatul ijabah. Orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi. Mereka siapa? Muslimin. Umat yang menolak dakwahnya Nabi kekal di dalam neraka untuk selamanya. Karena mereka musyrikin, kafirin, munafikin. Bukan muslim. Adapun hadis yang kita baca tadi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini berkaitan dengan umat muslimin. Tapi mengapa mereka finnar? Mengapa mereka disebutkan oleh Nabi dalam neraka? Mereka dalam neraka tetapi tidak kekal. Dikarenakan mereka mati di atas Islam. Mati di atas syahadatain. Tetapi mereka finnar. Loh, yang ngomong bukan saya. Rasul yang memberitahukan. Finnar. Ada apa gerangan itu? Apa sebabnya? Semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu siapa? Beliau dan para sahabatnya. Ini yang pertama. Beliau dan para sahabatnya. Dan siapa saja yang mengikuti jejak langkahnya beliau dan para sahabatnya. Dari sini diketahui yang 72 muslimin tetapi dilemparkan ke dalam neraka. Dikarenakan mereka dalam berislam, menyelisihi Nabi dan para sahabatnya. Apa penyelisihannya? Apakah syirik? Bukan. Apakah penyelisihannya kekafiran? Bukan. Apakah penyelisihannya kemunafikan? Bukan. Penyelisihannya adalah berbeda dengan jalannya Nabi dan para sahabat. Karena adanya bid'ah pada mereka. Hal yang muhdatsat, hal baru yang mereka diadakan, yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang menyebabkan 72 itu finnar. Tetapi mereka tidak kekal dalam neraka. Karena mereka mati di atas Islam, di atas tauhid, tidak berbuat syirik, tidak melakukan dosa-dosa yang mengekalkan dalam neraka. Tetapi mereka finnar karena jalan ibadah mereka berbeda dengan jalannya Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat tidak ada bid'ah pada mereka. Yang ada adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun yang 72 itu ada pada mereka ajaran baru yang mereka bikin. Yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Karena itu Rasul mengatakan yang satu itu adalah man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu orang itu atau satu kelompok itu dari 73, satu yang masuk surga itu adalah mereka yang mengikutiku dan para sahabatku sepanjang zaman tanpa adanya tambahan dari diri mereka masing-masing. Bisa dipahami hadirin? Hadis ini pada intinya adalah memperingatkan kepada kita akan bahaya mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara baru dalam urusan agama itu namanya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua yang dhalalah itu dalam neraka. Sehingga kita harus berhati-hati dari hal itu. Itulah yang menyebabkan kita berbeda dengan Nabi dan para sahabatnya. Itulah yang menyebabkan pelakunya dilemparkan ke dalam neraka. Walaupun tidak kekal. Karena adanya penyimpangan yang berupa muhdatsatil umur, hal-hal baru yang tidak ada sunnahnya dari Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Ini hadis itu berbicara tentang itu, kaum muslimin. Tetapi bagi mereka-mereka, orang-orang yang ingin menyatukan umat menjadi satu, menolak hadis ini. Sesungguhnya persatuan itu yang dimaukan dalam agama adalah wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua kalian, dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah. Kalau kaum muslimin semuanya merujuk kepada hablullah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tercapai kesamaan, yang kesamaan itu akan menyebabkan kita bersatu, tidak berbeda dan tidak menyebabkan berpecah. Namun kalau kita meninggalkan hablullah, berbeda dengan ajaran Nabi, masing-masing kita memiliki cara, ciri, aliran, model sendiri-sendiri, maka di saat itulah terjadilah perpecahan. Sehingga persatuan itu yang dimaukan adalah kita bersatu di atas bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Akan tercapai kalimat satu. Akan tercapai persaudaraan. Akan tercapai persatuan. Tatkala kita semuanya kembali kepada Nabi dan para sahabatnya, akidahnya, ibadahnya, manhajnya, dakwahnya, muamalahnya, ibadahnya, dan semuanya akan sama. Bersatulah kita di atas hablullah itu. Namun kalau kita memiliki bid'ah masing-masing, 10 orang memiliki bid'ah bikinan mereka masing-masing, maka 10 orang itu akan berbeda dikarenakan bid'ah yang ada pada mereka. Berbeda-beda semau mereka sendiri-sendiri. 100 orang masing-masing membuat ajaran baru, bid'ah-bid'ah baru. Setiap satu memiliki bid'ah, maka 100 orang itu akan berbeda dan akan terjadi perpecahan dikarenakan bid'ah-bid'ah itu. Sehingga yang menyatukan umat adalah kembali kepada bimbingan Nabi. Sebagaimana telah menyatukan para sahabat Nabi, semuanya di bawah satu bimbingan. Mereka adalah al-jama'ah, bersatu di atas hablullah. Adapun kalau kita meninggalkan sunnah dan kita jatuh pada bid'ah, maka hal itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Hadis ini ditolak oleh mereka. Padahal hadis ini sahih. Nabi ditolak karena tidak sesuai dengan kemauan mereka. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang bisa kami sampaikan. Dengan ini selesai pembahasan pada bab yang ke-58. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang masuk pada bab baru, bab ke-59. Insyaallah bab yang berjudul tentang petunjuk Nabi dituduh sebagai ajaran radikal. Petunjuk Nabi dituduh sebagai ajaran yang menakutkan. Di Rabu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.